Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kepada seluruh yang hadir, baik dari takmir maupun dari aparatur pemerintah dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, dibiarkan tanpa ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada syariat. Tidak demikian. Diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala rasul-rasulnya, dan yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu untuk mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh yang diucapkan oleh beliau dalam hadis-hadis yang sahih itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita wajib meyakini dan mempercayai kebenarannya. Sebagaimana kita juga meyakini kebenaran Al-Qur'an. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku diberi Al-Qur'an oleh Allah dan yang seperti Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Demikian pula Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hawa nafsunya, tapi murni wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita untuk mentaati beliau dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada beliau itu jaminan masuk jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan kita sampaikan pada malam ini semua sudah pada mengetahui, yaitu peran muslim warga ibu kota negara dalam menjaga agama dan bangsa. Tema yang sangat luas dan yang sangat berat dan bermakna prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Sehingga tentu kalau kita terangkan, kita kupas secara panjang lebar, enggak cukup sehari dua hari. Hanya saja di kesempatan yang singkat ini kita akan menjelaskan beberapa perkara yang mesti kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai pemerintah negara, aparatur negara, maupun sebagai rakyat. Dan perlu diketahui, Islam, syariat Islam, Al-Quran, Sunnah, dan apa yang difahami oleh sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, Al-Quran, Sunnah tersebut, tidak hanya mengatur dan membimbing dan menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar, umroh, haji, zakat, puasa, bukan hanya itu. Tapi juga mengatur segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dan kepada surga Allah, semua diatur dan diterangkan. Tidak ada tersisa satu pun masalah yang mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah dan kepada jannahnya, kecuali sudah diterangkan semua. Demikian pula tidak ada perkara yang seorang itu dijauhkan dari neraka Allah, kecuali sudah diterangkan semua. Illa waqad buyyina lakum. Sehingga tidak perlu tambahan dari kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya juga diatur dalam Islam ini, dalam syariat, bagaimana menjadi warga negara yang baik menurut syar'i. Bagaimana menjadi warga negara yang baik, rakyat yang baik menurut syar'i. Masing-masing, baik itu pemerintah, penguasa, ulil amri, dan rakyat atau warga negara, masing-masingnya itu nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang diucapkan, yang diperbuat, dan keyakinan yang diyakini dalam agama ini, kaitannya sebagai penguasa, pemerintah, ataupun sebagai warga negara atau rakyat, itu semua tidak akan terluput dari catatan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah apa yang diucapkan oleh anak cucu Adam, melainkan di sisinya selalu standby, kalau bahasa kita sekarang, malaikat Raqib dan Atid, yang menulis semua apa yang diucapkan. Sampai Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, aku akan makan itu pun tertulis. Kalau itu tertulis, bagaimana na'udzubillah min dzalik, kalau ucapan yang kita ucapkan itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kebahagiaan dan kemuliaan dan keutamaan dan pahala besar kalau kita mengucapkan ucapan yang baik menurut syar'i dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun juga pahalanya besar. Jangankan kita berbuat ini itu, bangun masjid, sedekah yang banyak, jangankan itu, atau puasa, sholat, ucapan yang baik, kata Rasulullah, wal kalimatu thayyibah sedekah, yaitu ucapan yang baik menurut syar'i yang diucapkan kita kepada saudara kita itu bernilai sedekah. Jangankan ucapan yang kita ucapkan yang jelas-jelas terlafadzkan di lisan kita, sikap kita kepada saudara kita dengan sikap yang benar tentunya, yang syar'i, yang baik, sikap, bukan ucapan, bukan perbuatan, sikap apa, sikap apa? Idkholus surur, sikap memberikan kesenangan kepada saudara kita tanpa diucapkan sekalipun, tapi sikap itu terjadi, dirasakan oleh saudara kita, senang dengan sikap yang baik tersebut, itu pun teranggap sedekah. Idkholus surur fi qalbil muslim sedekah. Oleh karenanya, maka kita harus hati-hati dalam berucap dan dalam berbuat, juga dalam berakidah. Kenapa? Salah berucap, salah berbuat, salah berakidah, berkeyakinan, itu akan berakibat fatal. Sebagaimana benarnya kita berucap, benarnya kita berbuat dan berakidah, berkeyakinan, itu juga berakibat mulia. Sehingga tidaklah satu ucapan yang kita ucapkan, tidaklah perbuatan yang kita perbuat tidaklah keyakinan yang kita yakini, melainkan wajib Islam, syariat yang akan menjadi payung ucapan kita, perbuatan kita, sekaligus keyakinan yang kita yakini dalam agama ini. Naam. Dan semua sudah terbahas, makanya kata Allah, ya ayuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fisilmi kaffah. Hendaklah kalian masuk Islam secara utuh, secara total. Naam. Artinya apa? Naam. Seperti tadi yang disebutkan di awal, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, zakat kita, dan yang puasa kita semua, itu ibadah itu semua tersebut, naam, jangan sampai keluar dari tatanan Islam. Jangan sampai keluar dari syariat Islam, yaitu bimbingan Rasulullah SAW. Demikian pula dalam bernegara, berbangsa, diatur dalam syariat Islam, diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in, wa man tabi'ihum bi ihsan ila yaumiddin, diatur semua. Makanya kata Imam Al-Aluzi rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, ya ayuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah, kata beliau, jangan kau tinggalkan apa yang kau ucapkan, yang engkau perbuat dan engkau yakini, illal Islam yastau'ibuhu, kecuali Islam yang menjadi hujah, menjadi dalil, menjadi payung, menjadi pimpinan apa yang kita amalkan. Ini Al-Quran, Sunnah, apa yang difahami oleh salaful ummah. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, tentu sebagaimana yang maklum adanya bahwa bukan hanya sekedar di ibu kota, tapi di pelosok pun, di pelosok terjauh pun dalam suatu negeri yang mana negeri tersebut dipimpin oleh penguasa muslim, itu diatur oleh syariat. Nah, dan punya kewajiban bagi penguasa, bagi pemerintah, bagi ulil amri untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan upaya kondusif, stabilitas dan semuanya yang merupakan bimbingan syariat yang baik-baik dan benar, wajiban. Dan bagi rakyat, ketika ada peraturan atau ada apa saja yang diputuskan oleh pemerintah dalam perkara yang baik, yang syar'i, yang tidak menyelisih syariat, wajib untuk taat. Nah, tentunya di masyarakat sini tentunya kan suatu hal yang maklum, artinya sesuatu yang gak perlu diperdebatkan bahwa adanya insya Allah yaitu ibu kota, tentunya kan pemerintahan semakin mendekat ke kita secara pusat. Di sini otomatis kita harus punya andil kaum muslimin untuk menegakkan sebenar-benarnya sebagai masyarakat yang baik kepada penguasa kita. Naam. Bagaimana sikap rakyat kepada penguasa, pemerintah muslim kita yang ada di negara ini, itu semua diatur dalam syariat. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalaulah ini disampaikan secara kesemuanya, sehari dua hari enggak cukup. Cuman secara ringkas, sudah kita bawa ke beberapa ayat atau hadis, cuman waktu yang sangat terbatas, mungkin kita ambil intisari. Ini masalah yang pertama yang harus disadari, difahami, dan betul-betul diyakini sekaligus diterapkan. Kita tentunya sebagai masyarakat atau sebagai rakyat di negara ini. Allah memerintah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ini perintah Allah Rabbul Alamin. Perintah yang menciptakan alam semesta dan yang menciptakan kita. Yang menghidupkan dan mematikan kita. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Hendaklah kalian, kata Allah, taati Allah dan Rasulnya. Dan ulil amri di antara kalian. Penguasa di antara kalian. Pemerintah di antara kalian yang muslim. Makanya ayat itu coba kita perhatikan perintah Allah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Dan Allah tidak menyatakan wa ati'u ulil amri minkum di ayat tadi. Langsung wa ulil amri minkum. Nah, sebagian mufassirin, ulama ahli tafsir menafsirkan taat kita kaum muslimin dan mukminin, mukminin mukminat tentunya, kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Makanya diulang, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Tidak wa ati'u ulil amri minkum di ayat tersebut. Langsung wa ulil amri minkum. Karena apa? Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Mutlak. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan dalam satu muhadharahnya, kalau datang perintah dari Allah dan Rasulnya, kalian jangan tanya hukumnya apa. Wajib apa sunnah? Apa ya apa ini? Enggak usah, kata beliau. Langsung dijalani. Nanti pembahasan wajib sunnahnya nanti. Jika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, langsung ditaati, dijalani. Naam. Tetapi ketika ulil amri, sebagaimana di ayat tersebut, wa ulil amri minkum, naam, itu tidak demikian, tidak mutlak. Taatnya kita kepada penguasa, pemerintah muslim kita, itu dalam perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang sesuai dengan syariat, perkara-perkara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di atas pemahaman salaful ummah, kalau pemerintah misalnya, na'udzubillah misalnya, memerintah maksiat kepada Allah dan yang lainnya, kita tidak ada kewajiban taat. Akan tetapi, kita dilarang dalam syariat untuk memberontak. Demonstrasi, pemberontakan itu bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Kesalahan penguasa kita, misalnya ada kesalahan, atau kezoliman aniaya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan bukan berarti kita boleh memberontak, ngangkat senjata, demonstrasi dan yang semisalnya, tidak demikian. Tapi selalu mendoakan kebaikan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, kalau seandainya aku punya doa yang mustajab, doa aku dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan mendoakan untuk kebaikan penguasa. Agar dapat hidayah dari Allah, agar dapat taufiknya, agar selalu baik, agar selalu memperhatikan rakyatnya. Pokoknya yang baik-baik untuk kebaikan pemerintah. Dan kemuliaan pemerintah. Aku akan doakan itu, kata beliau. Kalau seandainya aku tahu doa aku mustajab, dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya disebutkan dalam sekian hadis yang sahih. Tentunya kalau kita bacakan panjang. Kita ambil intisari dengan waktu yang singkat ini. Kalau kalian melihat kesalahan dari penguasa, maka falyakhud biyadih. Kalian datangi dengan empat mata. Bukan dengan demo atau bukan dengan orasi di mimbar-mimbar, itu bukan bagian daripada Islam. Bukan bagian daripada apa? Ajaran Islam yang demikian. Atau merotak dan lain-lain, tidak, nasihati. Kalau diterima nasihat tersebut, alhamdulillah, jika tidak, faqad adaitumul wajib. Kamu telah menjalankan kewajiban, selesai. Sudah enggak salah sebagai seorang rakyat atau seorang masyarakat, enggak salah sudah. Sesuai dengan tatanan syar'i. Makanya, man ahana sultan, kata Rasulullah, faqad ahana Allah wa Rasul. Barang siapa yang menghinakan penguasa, merendahkan penguasa, maka Allah akan menghinakan dia. Nah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kisah ringkas sederhana. Ana pres kisah ini Pak padatkan Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah ketika pulang dari negara kita memberikan ceramahnya. Dapat 2-3 hari ada telepon. Beliau masih sakit, masih flu. Telepon di satu negara. Nah, untuk memberikan ceramah. Beliau lupa kalau ada janji dengan mereka. Disampaikan, afwan anak lagi sakit ini. Kata penelpon panitia pengajian daurah besar itu sampai ke jalan-jalan. Masjid ke jalan-jalan. Full, penuh yang datang. Kata penelpon panitia penyelenggara pengajian lewat telekonferensi itu, Syekh, ini kita sudah menunggu umat memenuhi masjid dan jalan-jalan untuk mendengarkan nasihat antum, ceramah antum secara ringkas lewat telepon ini. Syekh baru ingat, gitu. Nah, kata Syekh, aku sampaikan ketika itu kurang lebih 10 sampai 15 menit tentang kewajiban bagi para rakyat dan masyarakat untuk mentaati penguasa pemerintah dalam perkara yang baik. Ini panjang. Ayat hadis semua akwal para ulama disebutkan oleh Syekh secara ringkas tentunya. Yang intinya itu. Yaitu kewajiban bagi rakyat, bagi masyarakat untuk mentaati pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Direkam sampai, ini kasih cerita, rekaman itu nyampe kepada presiden penguasa di negeri tersebut. Daerah Maghrib sana, Maroko sana. Dipanggil, panitia dipanggil oleh presiden. Dipanggil langsung. Dipanggil dan ditanya, loh, ini pengajian apa ya? Pengajian Ahlus Sunnah sampaikan. Syekhnya dari mana? Dari Saudi, Masya Allah. Nyebut, kurang lebih ya. Wallahi, ana semenjak hidup sampai umur sekarang ini, baru kali ini mendengar bahwa pemerintah penguasa punya hak. Yang wajib ditaati oleh masyarakat dan rakyatnya dalam perkara yang baik. Baru kali ini. Ringkas cerita, diajak dia di tengah-tengah kota, di ibu kota itu, di tengah-tengah kota, berapa hektar tanah itu, tanah ini sekian hektar, ana wakufkan ke antum. Saya wakufkan ke jamaah antum. Tidak tahu berapa hektar, ditunjuk, ini. Masya Allah gitu. Nah, artinya apa? Ya, memang kita harus memahami, oleh karena itu belajar ilmu agama ini wajib hukumnya, agar kita ini memposisikan sesuatu pada porsinya. Itu namanya adil. Kalau enggak, terus akan terjadi kekacauan. Kekisruan, ketidakamanan, kegoncangan, pertikaian, pertengkaran, pembunuhan, terus seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu ringkas dari tentang masalah itu. Maka bagaimana yang harus kita lakukan sekarang? Ya, tadi itu secara ringkas. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, tentunya perlu disadari, mau tidak mau ketika daerah ibu kota itu sudah terbentuk, tentunya kan suatu hal yang maklum adanya beberapa tempat-tempat yang rawan, rentan adanya maksiat, ya kan, adanya ini itu, yang jelas sesuatu yang betul-betul merupakan ujian besar bagi kaum muslimin dan muslimat, mukmin-mukminat terkait kondisi yang ada. Ya, wanita-wanita yang sebelumnya enggak ada berkeliaran, yang mohon maaf telanjang, ini muncul. Ya. Pakaian-pakaian yang tidak senonoh terus, dan hal-hal yang semula enggak ada di situ, ada di situ, yang itu adalah tempat maksiat misalnya. Walhasil mendekat ke kita bab-bab seperti itu, hiburan-hiburan yang tidak pantas misalnya secara syar'i, ada, ini enggak pantas, ada, akan muncullah ini yang harus kita antisipasi dengan syar'i tadi. Yang harus kita apa? Kita tahan dan kita perjuangkan, jangan sampai kita larut na'udzubillah ke lembah itu. Ke lembah itu. Kemudian berikutnya ya, juga itu akan menyeret secara sadar atau tidak kepada masyarakat lebih berlomba-lomba terkait urusan dunia. Akan menyeret secara sadar atau tidak, langsung atau tidak, masyarakat itu, karena ada ibu kota, untuk berlomba-lomba cari dunia. Yang na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan adanya itu semua, perlombaan atau berlomba-lomba untuk cari dunia itu, lalai, lupa terhadap ibadahnya kepada Allah dan zikirnya kepada Allah. Ini yang harus kita antisipasi sedini mungkin. Sangat mungkin fulan misalnya namanya Abdullah. Sekarang ini Masya Allah rajin sholat berjamaah ke masjid. Rajin membantu orang-orang miskin. Sopan kepada masyarakat. Dan yang lainnya yang terkenal baik. Begitu masuk tadi itu. Nah, sudah urusannya nyari rupiah. Mana fulan Abdullah tadi? Kok asar enggak berjamaah? Belum selesai transaksi 2 miliar. Sudah. Subuh. Kok enggak berjamaah subuhnya? Kemana Abdullah tadi? Yang biasanya yang tiap hari rajin tadi itu. Abdullah kemana? Kok enggak berjamaah subuhnya? Kecapean. Sebab tadi malam transaksi sampai jam 2 malam. Enggak tahu transaksi apa, wallahu alam. Naam, amblas. Kata orang Jawa, amblas bablas sampai jam 6 baru bangun. Nah, jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Demikian pula hubungan dengan masyarakat yang semula baik jadi buruk, jangan. Dan biasanya membantu fakir miskin dengan adanya kesibukan sudah beda posisinya. Jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sombong atau yang semisalnya, hati-hati meremehkan yang lain. Jangan. Ana bicara tadi masalah sholat asar dan subuh, ini penting. Bukan berarti zuhur, asar, maghrib, isya enggak diperhatikan, maghrib, isya enggak diperhatikan, bukan. Asar dan subuh ini ditekankan dalam syariat lebih daripada yang lain. Sampai Rasul menyatakan, man sholal berdain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat berjamaah dengan ikhlas dan benar, berdain, dua waktu dingin, asar dan subuh, masuk jannah. Masuk surga, jannah. Ya, harus dipentingkan. Makanya Allah tekankan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kalian jaga sholat lima waktu. Jaga betul-betul. Jaga dengan benar dan ikhlas. Sholat yang benar dan ikhlas. Dan sholat asar. Sudah disebut lima waktu, kemudian sholat asar ditekankan lagi. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu semua jangan sampai terjadi. Apa solusinya tadi? Tiga poin tadi. Apa solusinya? Yaitu dengan adanya pemerintahan yang baru, dengan adanya tempat-tempat hiburan dan yang semisalnya, yang tentunya di situ menarik fitnah ya. Fitnah adanya pekerjaan dunia yang berlomba-lomba. Makhrajnya yang paling nomor satu adalah sabar. Yang paling nomor satu jalan keluarnya adalah sabar. Sabar. Nah, karena sabar ini pemberian Allah kepada hambanya adalah pemberian yang paling baik dan paling luas. Ketika seorang diberi oleh Allah perangai sabar, akhlak sabar, berarti dia diberi oleh Allah pemberian yang baik dan paling luas. Wa ma utiya ahadun ita'an khairun wa ausa min as-sabr. Tidaklah seorang diberi oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kenapa? Karena sabar itu mengandung tiga makna. Sabar ketika dia taat kepada Allah. Sabar yang dengannya itu pahalanya tanpa batas sekehendak Allah. Itu sabar ketika dia taat kepada Allah. Taat kepada Allah tadi disebutkan bukan hanya sholat, wudhu, puasa, zakat, umroh. Bukan hanya itu. Tapi dalam memposisikan dia sebagai seorang, sebagai rakyat atau masyarakat di suatu negara, kemudian dia taati Allah dan Rasulnya dan penguasa dalam perkara yang baik, itu ketaatan. Naam, ketaatan. Yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Hukumnya wajib, taat pemerintah dalam perkara yang baik. Hukumnya wajib. Mentaati pemerintah dalam perkara yang baik, itu hukumnya wajib menurut syar'i. Naam, ibadahnya dan yang lainnya. Kemudian, yang kedua, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah. Bukan sekedar dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Bukan sekedar itu na'am. Itu bagian dari bentuk na'udzubillah maksiat kepada Allah. Tapi posisi dia sebagai rakyat, bangkang pemerintah, demo, dan berbagai orasi-orasi di panggung-panggung, dan berontak dan yang lainnya, itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya yang seperti itu. Dia sabar, tidak demikian. Dia sabar, tidak lakukan seperti itu, sabar. Demikian pula ketika tempat-tempat maksiat misalnya ada di sekitar kita, dia sabar untuk tidak mendekat, menjauh, tinggalkan itu semua. Itu bagian daripada sabar. Sebagaimana juga ketika dunia menganga di depan kita, sehingga kita dengan itu tidak terjun dalam fitnah dunia, sampai lalai ibadahnya, zikir kepada Allah, dan sampai seperti tadi, tinggalkan semua. Sabar untuk menjauh maksiat kepada Allah. Naam. Sabar untuk apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabar ketika tertimpa musibah, sakit, sabar ikhlas kepada Allah menerima yang ditakdir. Naam. Kemudian ketika rezeki Allah takar jadi orang fakir miskin, sabar. Sabar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang ngatur rezeki, yang maha kuasa. Itu obat yang terbaik di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tema yang sedang kita angkat pada malam ini. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azzakumullah, ada sebuah hadis yang sungguh masya Allah perlu kita camkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini banyak riwayatnya, hanya ambil satu dari sebagian riwayat, bahwa Rasul menyatakan dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasul menyatakan, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah menjalankan praktek jual beli dengan cara inah, jual beli yang diharamkan dalam syariat, jual beli apa? Inah, inah itu misalnya A dan B, A menjual kepada B barang, misalnya senilai 100 juta. Barang itu jelas, barangnya jelas, juga harganya jelas. Barang ini nilai 100 juta aku jual ke B, kata A, dibeli oleh B dengan tempo. Dengan tempo misalnya sebulan. Ya kan? Kemudian setelah itu dibelikan oleh B, terima barangnya, tempo sebulan. Kemudian sama A dibeli ke B itu dengan harga kontan lebih murah. Sehingga B masih punya hutang. Itu praktek inah na'udzubillah. Dan tentunya hadis ini walaupun itu masalah inah, tapi jual beli yang lainnya yang haram itu dilarang dalam syariat. Kalau sudah seperti itu kata Rasulullah SAW, praktek perdagangan kalian, jual beli kalian, perniagaan kalian, kemudian kalian sibuk dengan peternakannya, apapun namanya ternak, sibuk kalian dengan itu, pengembalaan dan yang lainnya sibuk dengan itu, dan kalian juga sibuk dengan urusan cocok tanamnya. Naam. Dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan timpakan kehinaan, kerendahan kepada kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Seperti yang difahami oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Wa man tabi'um ihsan ila yaumiddin. Nah, itu solusi terbaik. Apapun yang kita lakukan dalam kita upaya ibadah kepada Allah, yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik zahir maupun batin, hendaklah terbimbing oleh bimbingan syariat, oleh bimbingan Islam, bimbingan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, karena tadi sudah ada ini tulisan 9.39 ya, apa jam berapa? 7.39. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan faedah kepada kita semua dan juga menjadikan bahwa Islam, syariat, hukum Allah dan Rasulnya dan pemahaman para salaful ummah itu diterapkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara dan sebagai masyarakat, sehingga kondusif. Dan ingat bahwa apa yang kita lakukan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT, dan kenikmatan juga yang Allah berikan kepada kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai, kata sebagian para ulama salaf menyatakan, kullu ni'matin an'amallahu 'alaika la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apakah nikmat sehat, waktu, nikmat rezeki atau yang lainnya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, na'udzubillah, tidak mampu nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, na'udzubillah, itu justru akan menjadi bumerang bagi kita. Fahiya baliyah, akan menjadi balak bagi kita. Apa maksudnya syukur? Syukur itu seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dipergunakan untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya syukur. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini kita mendapatkan siraman rohani sebagai bekal kita untuk hidup ibadah kepada Allah dan bernegara. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.